dari semua yang menimpa. Takkan ku biarkan diriku terus terlena dalam hayalku. Ada saat aku tak berdaya menghapuskan semua cerita. Ku berharap terlalu banyak sedang di.